sapa dirimu, namun kau tak peduli. Setelah sekian lama, ku rasakan dekat denganmu, lembut kasihmu, hangatnya dirimu. Bila bersama cintamu, kau sambut cintaku, ku rasakan bahagia hati. Genggam berat cinta kita sampai akhir hidup kita selalu. Sekian lama ku rasakan dekat denganmu, lembut kasihmu, hangatnya dirimu. Bila bersama cintamu, kau sambut cintamu.